Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا Pada pembahasan kita dalam tafsir surah Al-Kahfi, kita telah sampai pada ayat Allah Jalla wa'ala yang ke-46 dan 45 dan 46, di mana pada dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang permisalan kehidupan dunia. Allah permisalkan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang menyatu dengan tumbuhan-tumbuhan bumi. Kemudian tumbuhan tersebut menjadi tumbuh dan indah, subur dan berbuah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tumbuhan yang subur juga akan melayu. Tumbuhan yang berbuah juga kelak akan merontokkan buahnya. Hingga akhirnya pohon tersebut menjadi pohon yang mati, yang ditiup angin terhempas ke kanan dan ke kiri. Itulah permisalan kehidupan dunia. Dia indah pada orang yang memegangnya, dia indah pada orang yang memilikinya. Namun orang yang memiliki keindahan dunia tadi hendaknya menyadari bahwasanya seindah apapun dunia yang dia punya, seindah apapun paras yang dia punya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, setinggi apapun jabatan yang dia punyai, keberakhirannya adalah fana, keberakhirannya adalah tidak ada, keberakhirannya adalah kehampaan. Kemudian pada ayat yang ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang contoh dari perkara dunia yang indah namun keberakhirannya adalah fana. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-46 mencontohkan dengan harta dan anak laki-laki, di mana dua ini Allah nyatakan sebagai zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Siapa yang memilikinya, dia akan senang dan berbahagia. Yang memilikinya tak sedikit, mereka juga berbangga. Namun seorang mukmin yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan beriman kepada akan tegaknya hari akhir, dia menyadari bahwasanya harta yang dia punyai keberakhirannya adalah fana, dan anak laki-laki yang dia punyai keberakhirannya adalah fana. Harta yang dia punyai bisa jadi sebelum dia meninggal hartanya habis, atau hartanya masih ada, dianya yang meninggalkan harta tersebut dengan kematiannya. Anak laki-laki begitu juga sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keberakhirannya adalah fana. Bisa jadi anak duluan yang meninggalkan ayahnya, atau bisa jadi ayahnya dulu yang meninggalkan anak laki-lakinya. Keberakhirannya semuanya fana, tidak akan kekal abadi. Itulah kehidupan dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun di dunia ini ada sesuatu yang akan kekal. Di dunia ini akan ada sesuatu yang terus membersamai seseorang, itu disebut dengan al-baqiyatus salihat. Perkara-perkara kekal yang baik yang akan terus membersamai seseorang. Allah nyatakan dalam lanjutan ayatnya, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan al-baqiyatus salihat itu lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk diharapkan. Al-baqiyatus salihat sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dia adalah mencangkup semua bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Begitu pula termasuk al-baqiyatus salihat tatkala seorang menjalankan haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketaatan. Itulah al-baqiyatus salihat. Seperti puasa, seperti salat, seperti zakat, seperti sedekah, seperti haji dan umrah, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat dengan kebaikan. Ini semuanya termasuk dari al-baqiyatus salihat yang balasannya, pahalanya akan terus membersamai seseorang meskipun dia telah meninggalkan dunia yang fana ini. Sekecil apapun al-baqiyatus salihat yang dia lakukan, maka dia akan menjumpai balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal suatu kebaikan meskipun itu kecil, kecilnya sebiji dzarrah, sebiji sawi, maka dia akan melihat hasil baik dari apa yang dia lakukan dari kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan suatu kejelekan meskipun itu di matanya adalah kecil, sekecil biji sawi, dia juga akan mendapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan yang dia lakukan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka berikutnya pada ayat yang ke-47, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah seorang yang tertipu dengan dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menyebutkan permisalan dunia. Maka pada ayat yang ke-47 yang akan kita baca pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya tentang keberakhiran dunia. Keberakhiran dunia, endingnya dunia, tatkala dunia memasuki fase kiamat, apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh bumi, langit dan semua yang beredar pada falak dari bintang-bintang yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, Surah Al-Kahfi ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ayat berikutnya, wa'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma nusayyirul jibal, dan ingatlah hari di mana kami akan membuat gunung-gunung itu berjalan dan berterbangan. Wa taral arda barizatan, dan engkau akan melihat bumi ini semuanya rata. Wa hasyarnahum, dan kami akan bangkitkan mereka manusia. Falam nuhadir minhum ahada, kami tidak akan meninggalkan satupun dari manusia, melainkan mereka akan terkumpulkan di padang mahsyar. Wa uridu ala rabbika safan, dan mereka akan dihadapkan di sisi Tuhanmu dalam keadaan berbaris. Kemudian dikatakan kepada mereka, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, sungguh kalian wahai manusia telah mendatangi kami pada hari ini sebagaimana kami ciptakan kalian awal pertamanya. Bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida, bahkan justru malah kalian menganggap tidak ada hari perjanjian yang terjadi pada hari ini. Berikutnya ayat yang ke-49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan kemudian diserahkan kitab catatan amalan-amalan hamba. Maka engkau pun melihat al-mujrimin, engkau pun melihat orang-orang yang jahat. Mereka musyfiqina mimma fi, menyesali apa yang mereka lihat pada catatan amalan mereka. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, duhai kiranya kenapa buku catatan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kenapa buku catatan ini tidak meninggalkan sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar, melainkan itu semuanya ada dalam catatan ini. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati semua yang mereka amalkan hadir, tertulis dalam buku catatan yang dibagikan kepada mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan membolimi siapapun. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang ke-47 hingga 49. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang keberakhiran dunia. Tatkala kiamat itu terjadi. Dan sebagaimana datang di dalam hadis yang perlu kita pahami, bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali setelah tanda-tandanya semuanya terjadi di muka bumi ini. Baik tanda-tanda yang kecil ataupun tanda-tanda yang besar. Dari semua tanda-tanda kecil hari kiamat yang disimpulkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, hampir semua tanda-tanda kecil untuk terjadinya hari kiamat sudah muncul pada hari ini. Hampir semuanya. Tersisa tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar untuk terjadinya hari kiamat ini yang belum terjadi dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah terlewati fase tanda-tanda besarnya tersebut. Seperti munculnya Al-Mahdi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinannya semuanya. Mereka hidup dengan adil dan makmur. Hingga mereka akan menjumpai bersama dengan Al-Mahdi munculnya Al-Masihud Dajjal. Kemudian di saat terjadinya tanda hari kiamat, yaitu munculnya Al-Masihud Dajjal, di mana kaum muslimin akan melawan dirinya dengan kepemimpinan Al-Imamul Mahdi. Turunlah di sana tanda berikutnya, muncullah di sana tanda berikutnya, yaitu turunnya Al-Masih Isa Ibnu Maryam untuk menumpas dan membunuh Ad-Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, kaum muslimin hidup bersama dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian muncul setelahnya tanda berikutnya, yaitu munculnya bangsa perusak setelah terhancurkannya tembok yang memisahkan bangsa perusak dengan kita semuanya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan muncul di saat kita hidup bersama dengan Al-Masih Isa ibnu Maryam menjalankan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul merusak semua yang dia lewati, hingga akhirnya Al-Masih Isa ibnu Maryam memanjatkan doa kepada Allah jalla wa ala untuk membinasakan semua kaum merusak Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar. Dan terus berjalan tanda-tanda besar hari kiamat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai keberakhirannya adalah di dunia ini tidak ada lagi orang yang beriman. Tidak ada lagi orang yang beriman. Mereka yang sebelumnya beriman, dihembuskan kepada mereka angin yang itu menyebabkan mereka semuanya wafat. Sehingga setelah orang-orang yang beriman semuanya wafat, tidak ada tersisa kecuali kafirin, musyrikin, dan disebutkan dalam riwayat tidak lagi disebut di sana nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat tidak lagi disebut nama Allah jalla wa ala, tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, disitulah hari kiamat terjadi. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada manusia terburuk secara mutlak. Manusia terburuk secara mutlak, itulah yang akan mengalami terjadinya peristiwa-peristiwa mengerikan pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi disebutkan, tatkala sudah tidak lagi disebut nama Allah, maka akan terjadi rentetan peristiwa-peristiwa kiamat yang diawali dengan an-nafhu fis-suri, yaitu ditiupkannya as-sur. As-sur sering diterjemahkan di kita dengan sangkakala. Dia adalah trompet sangkakala yang akan tatkala dia ditiup, dia akan mengeluarkan suara. Dan sebagaimana datang riwayat, as-sur itu terbuat dari korn, dia terbuat dari tanduk. Dia terbuat dari tanduk, sebagaimana hal ini datang dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, apa itu as-sur? Maka Nabi SAW menjawab, as-sur adalah qarnun yunfakhu fihi, dia adalah tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil. Dan para ulama bersilang pendapat akan ditiupkan berapa kali as-sur itu. Ada dua pendapat dalam masalah ini, ada yang menyatakan dua kali dan ada yang menyatakan tiga kali. Namun yang rajih wallahu a'lam bissawab, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa adillah, beberapa dalil Al-Qur'an maupun hadis, bahwasanya ditiupkannya as-sur oleh Israfil tatkala terjadi peristiwa hari kiamat adalah sebanyak dua kali. Tiupan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis-suri fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah as-sur sehingga matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Semuanya mati. Di saat asur, di saat asur yang pertama ditiup, maka di saat yang sama terjadilah peristiwa-peristiwa mengerikan pada muka bumi ini yang menyebabkan kehancurannya, yang menyebabkan kefanaannya, yang kita sering membaca ayat-ayat bagaimana Allah Jalla wa'ala menghancurkan muka bumi ini di masa-masa terakhirnya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari ditabrakkan, digulung, ditabrakkan. Wa idzan nujumun kadarat, dan tatkala bintang-bintang dijatuhkan. Jadi yang hancur bukan hanya bumi, tapi semua yang beredar dalam falak, bintang, matahari, bulan, semuanya hancur. Idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumun kadarat, wa idzal jibalu suyirat, dan tatkala gunung-gunung dijalankan, gunung-gunung yang tadinya kokoh, Allah subhanahu wa ta'ala buat dia berjalan kal'ihnil manfush, seperti kapas yang tertiup angin, seperti kapuk, seperti kapuk yang tertiup angin. Dalam ayat yang lain disebutkan, banyak disebutkan dalam awal-awal juz 30, idza sama'un syaqqat, tatkala langit itu terbelah, hancur sehancur-hancurnya bumi di kala itu, hancur sehancur-hancurnya langit, hancur sehancur-hancurnya semua yang ada di luar planet bumi, semua bintang-bintang yang berjalan di falak, yang mengedari bumi, semuanya hancur sehancur-hancurnya. Tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama, ditiupkan asur yang pertama, dan di saat itulah juga manusia semuanya dimatikan. Dan semua yang ada di langit juga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Illa man sya'Allah. Allah mengecualikan kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, dalam lanjutan surah Az-Zumar ayat 68 tadi, thumma nufikha fihi ukhra fa'idahum qiyamun yanzurun. Setelah asur yang pertama ditiupkan, ditiupkan untuk yang kedua kalinya, fa'idahum qiyamun yanzurun, maka semua manusia dari awal sampai akhir semuanya dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idahum qiyamun yanzurun, mereka akan menunggu hasil apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari tiupan sangkakala yang pertama bumi hancur sehancur-hancurnya, dan semua yang ada di alam ini mati, wafat kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, dan dibangkitkan mereka semuanya, dibuat bumi yang baru, dibuat padang mahsyar yang putih, disebutkan seperti kadaqiq, tanah yang akan dipijak oleh manusia tatkala dibagikan di padang mahsyar itu putih seperti putihnya tepung. Laisa fiha a'lam, tidak ada tanda-tanda dulu ini tanahnya siapa, itu tanahnya siapa, dan semuanya putih rata terhampar dengan begitu lapangnya. Di saat itulah manusia diberdirikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu keputusan untuk Allah subhanahu wa ta'ala menghisab semua apa yang telah mereka perbuat. Dan disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ma bainan nafkhataini arba'una, jarak antara tiupan satu dengan tiupan dua adalah 40. Dan Nabi SAW hanya berhenti pada kalimat 40. Sehingga ditanyakan kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, abaitu, saya enggak tahu. Kemudian ditanya lagi, apakah arbauna syahron, apakah 40 bulan? Abu Hurairah juga menjawab, abaitu, saya enggak tahu. Ditanya lagi, A'arba'una sanatan, apakah jarak tersebut maksudnya adalah 40 tahun? Abu Hurairah juga menjawab, abaitu, saya tidak tahu. Sehingga jarak 40 ini, wallahu a'lam bishawab, kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengkhabarkan bahwasanya jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lain, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah sebanyak 40. 40 apa? Wallahu a'lam bishawab. Setelah 40, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah berjarak 40 dan ditiupkan tiupan yang kedua, summa yanzilu minas sama'i ma'un fayanbutuna kama yanbutul baqal. Tatkala tiupan as-sur yang kedua ditiupkan, langit pun menurunkan air dan semua manusia dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, mereka itu tumbuh di muka bumi seperti tumbuhnya tumbuhan. Kamayan butul baqal, seperti tumbuhnya tumbuhan. Jadi dengan air ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah sangkakala yang kedua ditiupkan, manusia semuanya muncul. Allah Subhanahu wa taala ciptakan melalui air tadi, mereka tumbuh seperti tumbuhnya al-baqal, seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Semuanya berada di tempat yang sama, di waktu yang sama, dalam kondisi yang sama, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang kita baca ini, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, kami telah mendatangkan kalian sebagaimana kami ciptakan kalian awal kali pertamanya. Manusia dibangkitkan dalam keadaan mereka hufatan uratan hurlan, hufatan mereka tidak bersendal, uratan mereka tidak berpakaian, hurla dan mereka tidak disunat. Semuanya datang dalam kondisi yang sama sebagaimana mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka. Itu terjadi ma'asyiral muslimin setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua dan Allah Subhanahu wa taala turunkan air untuk menghidupkan mereka. Setelah itu yang terjadi adalah berkumpulnya mereka di padang mahsyar. Ya, berkumpulnya mereka di padang mahsyar, mereka menunggu untuk Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang telah mereka perbuat. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, setelah Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan sebagaimana dalam riwayat Bukhari di atas, yaitu manusia akan tumbuh tatkala hujan Allah Subhanahu wa taala turunkan, tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada mereka semua manusia dari awal hingga akhir, dari Adam sampai manusia terakhir yang dilahirkan, semuanya akan dikatakan kepada mereka, diserukan kepada mereka tatkala mereka semua sudah berkumpul, ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun as-safat. Wahai manusia, akan dikatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum, wahai seluruh manusia, marilah menuju Tuhan kalian, marilah menuju Tuhan kalian. Mereka akan berbaris, summa yuqalu lahum, hingga akhirnya ya dikatakan kepada mereka, diserukan kepada mereka, akhriju ba'dhan nar, pisahkan dari rombongan manusia ini mereka yang akan menjadi ba'dhun nar, yang akan menjadi orang-orang yang dikirim ke neraka. Maka ditanya, minkam, dari berapa rombongan manusia ini yang akan dibawa ke neraka, yang akan dikirim ke neraka berapa? Maka dikatakan, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'ina, dari setiap 1000 adalah 999 nya, dari setiap 1000 adalah 999 nya. Inilah ba'tsun nar, Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala dijawab dengan jawaban seperti itu, bahwasanya ba'dun nar adalah 999 dari 1000, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fadzaka yaumun yaj'alul wildana syiba. Itulah hari yang membuat anak-anak beruban. Itulah hari yang membuat anak-anak itu beruban. Mereka beruban karena begitu mengkhawatirkan bagaimana nasib mereka, bagaimana keberakhiran mereka, bagaimana yang akan mereka dapatkan setelah mereka dihisab. Karena ba'dun nar, orang-orang yang akan dikirim ke neraka adalah tis'atun wa tis'umi'atin wa tis'ina min kulli alfin, 999 dari 1000. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita dari golongan ba'dun nar, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah satu dari 999 itu. Satu yang selamat, tidak termasuk dari 999 yang menjadi ba'dun nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tadi sebagaimana disebutkan, di padang mahsyar tersebut manusia akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sebuah bumi yang lapang, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya bumi itu adalah bukan bumi yang sekarang kita pijak. Bumi yang sekarang kita pijak akan hancur, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bumi yang putih yang akan menjadi pijakan kita di padang mahsyar nanti, sebagaimana datang dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a faqursatin naqi laisa fiha alamun yahad. Manusia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat di atas bumi yang putih seperti putihnya tepungnya roti, laisa fiha alamun yahad, tidak ada tanda punya siapa-siapa tanah tersebut, semuanya rata putih, tidak ada najak, tidak ada turun, semuanya adalah rata. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan berikutnya terjadilah peristiwa-peristiwa yang lain, terjadilah peristiwa-peristiwa syafaat, terjadilah peristiwa hisab, kemudian ditimbangnya amalan seseorang, ditimbangnya badan seseorang, kemudian terjadilah as-sirat, ya, peristiwa akan manusia akan melewati jembatan yang memisahkan antara surga dengan neraka, dan itu semuanya ma'asyarul muslimin, apabila setelah peristiwa padang mahsyar kita rinci, maka waktunya tidak akan mencukupi. Peristiwa padang mahsyar ini kita sampaikan beberapa tambahan terkait dengannya, karena ada keterkaitan dengan ayat yang kita baca dalam surah Al-Kahfi ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang bagaimana dunia berakhir dan bagaimana manusia mereka akan dikumpulkan di hadapan Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan di dunia, saghiraha wa kabiraha, baik yang kecil maupun yang besar. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita baca keterangan dari Syekh As-Sa'di rahmatullahi alaih. Wa yawma nusayyirul jibal, dan hari di mana gunung-gunung akan kami jalankan. Maksudnya adalah yuziluha an amakiniha. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan gunung tadi dari tempatnya. Wa yaj'aluha katiban. Allah akan menjadikan gunung-gunung tersebut terhampar rata, thumma yaj'aluha kal'ihnil manfush, gunung tadi Allah jadikan seperti kapuk yang ditiupkan oleh angin, thumma tatmahillu wa tatalasha, kemudian gunung tadi hancur sehancur-hancurnya, wa takunu haba'an munbatha, gunung tadi menjadi debu yang berterbangan. Tidak terbayangkan oleh kita. bagaimana kengerian peristiwa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Gunung yang kita lihat sekarang ini, kalau dia mengeluarkan apa isinya, memuntahkan isinya saja itu sudah sangat mengerikan. Bagaimana tatkala hari kiamat, ternyata Allah bukan hanya mengeluarkan isi dari gunung tadi, justru Allah menerbangkan gunung tersebut ke kanan dan ke kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tubrazul ardu fatasiru qa'an safsafa. Bumi ini akan diratakan. Dia menjadi hamparan yang tidak ada la iwaja fihi wala anta, tidak ada bengkok-bengkoknya, tidak ada yang sedikit ke atas, tidak ada yang sedikit ke bawah, semuanya rata. Wa yahsyurullaha jami'al khalqi ala tilkal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk di atas muka bumi tersebut, yang tadi sebagaimana kita baca dalam riwayat, bumi tadi akan Allah Subhanahu wa taala jadikan putih. Putih seperti putihnya tepung. Fala yughadiru minhum ahada. Allah tidak membiarkan ada satupun makhluknya yang tertinggal dalam peristiwa padang mahsyar. Bal yajma'ul awwalina wal akhirin. Allah akan mengumpulkan manusia-manusia pertama dan manusia-manusia terakhir, min bukunil falawat, dari isi bumi. Kalau mereka dikuburkan, mereka dipendam di dalam bumi, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka. Wa qulil bihar, dan Allah juga akan membangkitkan mereka, manusia, dari dalam perut laut. Jadi yang kalau mereka meninggal di dalam laut, ya, meninggal di dalam laut, tenggelam, jasadnya tidak terselamatkan, mereka juga akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari arah itu. Wa yajma'uhum ba'da ma tafarraqu. Allah kumpulkan mereka setelah mereka semuanya terpisah di satu tempat yang sama bernama Al-Mahsyar. Wa yu'iduhum ba'da ma tamazzaqu. Allah kembalikan badan mereka setelah badan mereka tercerai-berai. Khalqan jadidan, dalam bentuk yang baru. Khalqan jadidan, dalam bentuk penciptaan yang baru. Dan inilah ma'asyurul muslimin, sesuatu yang diingkari oleh orang-orang musyrikin yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasalam, begitu pula musyrikin yang datang setelah mereka. Termasuk di antara yang paling mereka dustakan pada diri Nabi alaihi salatu wasalam adalah mereka tidak percaya kalau manusia tatkala mati, mereka akan dibangkitkan kembali. Mereka tidak percaya karena mereka lebih mengedepankan akal-akal mereka yang rendah, akal-akal mereka yang terbatas. Mereka berpikir manusia setelah mati menjadi tulang, bahkan tulangnya sudah menjadi tanah. Bagaimana mungkin dia bisa kembali menjadi makhluk? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia yang sempurna dan seutuhnya? Inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Mereka tidak percaya dengan al-ba'ts. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita mau kembali berpikir dengan akal yang sehat, bukankah mereka manusia sebelum ada, mereka adalah tidak ada, dan Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan mereka ada setelah mereka sebelumnya tidak ada. Maka tentu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang sudah ada menjadi ada kembali. Kita yang sebelumnya tidak ada bisa Allah buat ada. Bagaimana apabila kita yang sekarang ada kemudian menjadi tidak ada, kemudian menjadi ada lagi? Sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, menyatukan tubuh-tubuh mereka yang terpisah sebagai khalqan jadida, penciptaan yang baru, makhluk yang baru, manusia dalam bentuk yang baru. Begitu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Dan setelah mereka dikumpulkan, fayu'raduna 'alaihi shaffan liyasta'ridahum wa yanzura fi a'malihim, kemudian mereka pun dibariskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bertanya kepada mereka dan melihat amalan-amalan mereka, dan setelah amalan-amalan mereka dilihat, wayahkumu fihim bihukmihil 'adl, Allah menghukumi mereka dengan hukumnya yang penuh dengan keadilan, alladzi la jawra fiha wala bulma, yang tidak ada berat ke kanan atau ke kiri dan tidak ada kebolimannya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kejelekan dengan kejelekan. Bahkan di antara sikap rahmatnya Allah Jalla wa ala, tidak sedikit kebaikan kejelekan Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan ampunan. Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan hukum yang adil. Wa yaqulu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka manusia yang ada di padang mahsyar, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, kalian telah kami datangkan sebagaimana kami ciptakan kalian awal kalinya. Bagaimana kondisi manusia tatkala awal kali diciptakan, bila malin, tanpa harta dia diciptakan, wala ahlin, tanpa keluarga, wala ashiratin, tanpa kerabat, wama ma'ahum illal a'mal, tidak ada yang bersama mereka kecuali semua amalan mereka, allati amiluha, yang telah mereka amalkan, wal makasibi fil khairi wasyarri allati kasabuha, dan yang ada bersama mereka adalah semua usaha yang telah mereka lakukan di dunia, baik usaha yang baik ataupun usaha yang buruk. Tanpa ada keluarga, tanpa ada anak, tanpa ada istri, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Abasa, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Apabila as-sakhah, hari kiamat telah tegak, maka hari itu adalah hari di mana yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abi, mereka akan lari dari bapaknya, mereka akan lari dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, mereka akan lari dari istrinya dan akan lari dari anak laki-lakinya. Masing-masing di kala itu memiliki sya'nun yughni, memiliki urusan yang mereka pikirkan masing-masing. Sampai tatkala melihat istrinya, tidak lagi terpikir itu istriku untuk dihampiri. Melihat anak laki-lakinya, tidak lagi terpikir untuk menghampiri anak laki-lakinya. Dia melihat ibunya, melihat ayahnya, tidak lagi terpikir untuk menghampiri keduanya, minta penyelamatan dari mereka atau ingin menyelamatkan mereka. Tidak ada. Semuanya lari. Semuanya memiliki sya'nun yughni. Semuanya memiliki urusannya masing-masing yang sibuk dia pikirkan. Dirinya, dirinya, dirinya. Selamatkah atau celakakah? Laqad ji'tumuna furada. Allah katakan dalam ayatnya yang lain, sungguh kami telah datangkan kalian dalam keadaan kalian sendiri. Furoda, tidak ada siapa-siapa, tidak wala istri, wala anak, wala bapak, wala ibu, semuanya sendiri. Laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kami telah mendatangkan kalian dalam keadaan sendiri, sebagaimana kalian kami ciptakan di awal kalinya. Wa qala huna mukhatiban lil munkirina lil ba'ti wa qad syahaduhu iyanan, dan dalam peristiwa mahsyar tadi Allah Subhanahu wa taala menghardik mereka manusia yang dahulunya tatkala di dunia mengingkari adanya kebangkitan, di saat mereka sudah melihat kebangkitan itu betul-betul nyata. Bal za'amtum alla naj'ala lakum mau'ida, sungguh kalian justru dulu malah menganggap tidak ada yang namanya hari pembalasan ini. Allah Subhanahu wa taala jelekkan mereka. Allah Subhanahu wa taala balikkan kata-kata mereka. kedustaan-kedustaan dan pendustaan yang mereka lakukan di dunia, Allah balikkan dengan realita yang terjadi di mana manusia semuanya dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Kemudian mereka dibagikan Alkitab, dibagikan kepada mereka Alkitab, catatan-catatan amal, baik catatan-catatan amal yang baik ataupun catatan-catatan amal yang buruk. Wa wudi' Alkitab, kemudian di ya, kemudian dihadirkan Alkitab. Fahina idin, kata Syekh As-Sa'di menjelaskan tafsir ayat di atas, fahina idin tahburu kutubul a'malil lati katabathal malaikah. Pada hari itu muncul, dihadirkan semua catatan-catatan amal yang telah ditulis oleh para malaikat al-kiram, dibagikan di saat itu. Dan manusia di saat itu terbagi menjadi dua. Ada yang menerima catatannya dari arah kanan, dan ada yang menerima catatannya dari arah kiri. Yang menerima catatannya dari arah kanan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari arah kanan dengan tangan kanannya, fayaqulu ha'uqra'u kitabiyah, maka dia pun riang gembira berkata kepada semuanya, ha'uqra'u kitabiyah, sini-sini baca catatanku, sini-sini semuanya baca catatan amalanku, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguh aku yakin semua yang akan aku, yang telah aku lakukan, aku akan mendapati perhitungannya. Dia yakin dan dia mau itu semuanya diperhitungkan dengan penuh rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Dan orang-orang ini yang menerima catatan amalnya dari arah kanan, dia pun tadi bergembira bahkan mengatakan kepada semua orang yang ada di sekitarnya, "Hamuqra'u kitabiyah, sini baca catatanku." Fahuwa fi'isyatin radiyah, dia di saat itu ada pada kehidupan yang diridhoi, fi jannatin aliyah, di tempat surga yang tinggi, utufuha daniyah, yang buah-buahnya dipetik dalam keadaan dekat. Utufuha daniyah, buah-buahnya dipetik dalam keadaan dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, akan dikatakan kepada mereka di surga, orang-orang yang menerima catatan amal dari kanan ini, akan dikatakan kepada mereka, makanlah, minumlah dengan penuh hani'an, dengan penuh keselamatan, dikarenakan apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang telah lewat, yani hari-hari di dunia. Apa yang telah kalian lakukan berupa kebaikan, inilah hasilnya. Kulu washrabu, makan, minum, silakan. Adapun orang-orang yang kedua, golongan kedua yang menerima catatan amal dari arah kiri, semoga Allah menyelamatkan kita dan tidak menjadikan kita bagian dari mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga dalam surah Al-Haqqah, fa amma wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari arah kiri dengan tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia akan berkata, duhai kiranya aku tidak menerima catatan amalku, walam adri ma hisabiyah, duhai kiranya aku tidak tahu perhitungan dari amalan yang tertulis dalam buku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, lihat ma'asyiral muslimin, ucapan yang akan diucapkan oleh mereka, orang-orang yang menerima catatan amal dari arah kiri, adalah diantaranya, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya kematian itu adalah akhir, duhai kiranya kematian itu adalah akhir, sudah tidak ada lagi pertanggungjawaban, mati ya mati, tidak ada pertanggungjawaban, itu yang mereka andai-andaikan, tapi mustahil, mati itu bukan akhir, mati adalah awal. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya mati itu adalah akhir, ma aghna anni maliyah, dan yang akan diucapkan oleh mereka diantaranya adalah, ma aghna anni maliyah, tidak bisa membantuku hartaku, halaka anni sulukoniyah, kekuasaanku sudah sirna dan hancur. Tidak lagi mereka diselamatkan dengan harta, tidak bisa mereka diselamatkan dengan sulthan, dengan kekuasaan yang mereka punyai selama mereka hidup di dunia. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah kondisi orang-orang yang akan menerima Alkitab. Ada yang dari arah kanan, semoga Allah menjadikan kita bahagian dari mereka, dan ada yang dari arah kiri. Yang dari arah kanan adalah ahlul jannah, yang dari arah kiri adalah ahlul nar. Wallahu a'lam bisawab. Dan sedikit keterangan masih yang belum kita baca dari keterangannya Syekh As-Sa'di rahmatullahi alaih, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala, wa nasyallahu at-taisir. Wallahu a'lam bis-shawab, wa naktafi bihadzal qadar. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.